نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka untuk menimba ilmu agama, mengkaji dan mendengarkan penjelasan dari ulama sebelum kita, yakni Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan siksaan-siksaan maupun azab yang dilihat oleh Rasul alaihi salatu wasalam balasan bagi para pelaku maksiat. Yang pertama terkait dengan seseorang yang diazab oleh Allah azza wajalla dengan cara dia memukulkan batu menuju kepalanya sendiri, maka dia adalah seseorang yang memiliki hafalan Al-Quran, namun dia tidak mengamalkannya. Demikian pula dia melalaikan dari apa yang telah dia hafal. Wa yanamu 'ani sholatil maktubah, demikian pula orang yang tidur tidak melaksanakan sholat wajib. Kemudian juga terkait dengan seseorang yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara orang tersebut merobek, menarik mulutnya ke bagian belakang, hidungnya, matanya, semua ditarik ke bagian belakang, maka itu adalah seseorang yang ketika hidup di dunia, yaghdu min baitihi, keluar dari rumahnya berpagi-pagi, fayakdzibul kadzbah, kemudian dia melakukan kedustaan baik dengan ucapan maupun perbuatan, tablughul afaq, kedustaannya itu sampai ke ujung bumi ini, ujung timur, ujung barat. Kemudian juga ada seseorang, yakni laki-laki maupun wanita, bahkan serombongan laki-laki maupun wanita yang mereka telanjang dan mereka berada di sebuah bangunan bagikan tungku, maka mereka adalah orang-orang dari kalangan laki-laki maupun wanita yang melakukan perzinaan. Kemudian terkait dengan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala azab, siksa dia dengan cara orang tersebut renang di sebuah sungai, kemudian memakan batu-batu kecil, maka orang tersebut adalah akilur riba, orang-orang yang memakan dari harta riba. Kemudian terkait dengan seseorang mungkin terkait dengan adab atau siksaan seperti yang telah disebutkan tadi. Adapun setelahnya ini menggambarkan terkait dengan penjaga neraka, kemudian juga terkait dengan Nabi Ibrahim, dengan pula anak-anak yang berada di sekitar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan untuk mendengarkan pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kata beliau, faslun adz-dzunubu tahdithul fasada fil ardi. Sebuah pasal yang menjelaskan tentang bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi. Perbuatan-perbuatan dosa ini menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan di muka bumi. Wa min athari dzunubi wal ma'asi, dan di antara pengaruh dari dosa dan kemaksiatan, innaha tuhdithu fil ardi anwa'an minal fasadi fil miyahi wal hawa'i waz zuru'i wath thimari wal masakin. Di antara sebab dampak negatif dari perbuatan dosa maksiat itu menyebabkan terjadinya sesuatu di muka bumi, anwa'an minal fasad, berbagai macam dari kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, filmiah, baik itu kerusakan yang terjadi di perairan, kalau nggak salah namanya maritim gitu ya, kerusakan terjadi di daerah perairan, laut, sungai. Wal hawa, kemudian kerusakan yang terjadi di udara. Nah, wazuru', kerusakan terjadi pada cocok tanam, pertanian. Wathimar, kemudian buah-buahan, biji-bijian. Wal masakin, bahkan juga kerusakan yang terjadi terkait dengan tempat-tempat tinggal, bangunan-bangunan. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak, telah kelihatan, telah kentara al-fasad, kerusakan, fil barri wal bahr, baik itu di daratan maupun kerusakan di lautan, telah nampak, telah terlihat, telah kentara. Bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, kerusakan-kerusakan yang terjadi di daratan maupun di lautan tersebut tidak lain tidak bukan adalah kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan, merasakan kepada mereka sebagian dari dampak negatif akibat ya perbuatan-perbuatan mereka. Naam. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sekian perkara, sekian hal yang disebutkan oleh al-mu'allif tadi, kerusakan baik itu yang terjadi di lautan, di perairan, kemudian juga di udara, ternyata merupakan salah satu sebabnya adalah perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, qala Mujahid, al-Imam Mujahid menerangkan, idza waliya adh-dhalim sa'a bidh-dhulmi wal fasadi, apabila seorang yang zalim, dia berkuasa, ada orang zalim, dia kemudian menjadi penguasa, sa'a bidh-dhulmi, setelah dia berkuasa dia pun melakukan kezaliman, karena memang namanya orang zalim setelah berkuasa, naam, berbuat sesuai dengan ambisinya, melakukan kezaliman, wal fasad, dengan pula dia melakukan kerusakan. Naam, fayahbasullahu bidzalika alqatr, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tahan turunnya air hujan. Alhamdulillah, nikmat minallahi azza wa jal, hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ya air hujan. Alhamdulillah. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala akan menahan turunnya air hujan. Ya, paceklik. Naam, kering, gersang. Enggak ada air, sulit. Karena tidak adanya turun hujan, mengalami kekeringan yang luar biasa di sana dan sini. Fayahlikul harthu wan nasal, menyebabkan cocok tanam, hasil pertanian, perkebunan, wan nasal, demikian pula binatang-binatang ternak, ya, mengalami kegagalan. Yang pertanian gagal panen, ya, cocok tanam juga gagal, enggak ada air, demikian pula binatang ternak juga rusak. Ya. Nah, yang biasanya ngingu lele, nah, di tempat yang sekian meter gitu, ya, karena enggak ada air ya enggak bisa kan gitu. Nah, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kerusakan. Ini penjelasan dari Al-Imam Mujahid. ketika ada seorang zalim, kemudian dia berkuasa, melakukan kezaliman, melakukan kerusakan, maka Allah Azza wa Jalla akan tahan turunnya hujan, sehingga akan terjadi kerusakan di muka bumi terkait dengan cocok tanam, pertanian, dengan pula terkait dengan binatang ternak. Nah, kata beliau selanjutnya, Al-Imam Mujahid, thumma qara'a zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang telah kita dengarkan tadi, surat Ar-Rum ayat 41. Nah, thumma qol, kemudian beliau melanjutkan penjelasannya kembali. Ama wallahi ma huwa bahrukum hadha, sungguh demi Allah yang dimaksud dalam ayat tadi bukan laut yang kalian fahami sekarang ini, lautan yang ada di hadapan kalian sekarang ini, ya, bukan lautan laut utara, laut selatan, ya, samudra Pasifik, samudra India dan semisal, bukan itu. Dalam artian tidak cuma itu saja yang dimaksud dalam al-bahar, lautan dalam ayat tadi. Kata Imam Mujahid, walakin kullu qaryatin 'ala ma'in jarin fahuwa bahar. Akan tapi setiap pemukiman yang ada di pinggir-pinggir sungai yang atau air yang mengalir, maka itu dinamakan bahar. Ya. Yeah. Walalam mungkin yang belum maksud adalah setiap ada air yang mengalir di daerah pemukiman, lah itu namanya bahar, selokan, ya, kali, nah, irigasi, itu masuk dalam kategori bahar. Nah, berarti kerusakan yang terjadi di daerah perairan, baik itu di lautan maupun di air tawar, ya, maka kerusakannya itu diantara sebabnya adalah perbuatan dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, waqala Ikrimah, ulama lain yang menyebutkan Ikrimah, beliau menyebutkan, beliau mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahr, terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan atau di albar wal bahar. Ama inni la aqul lakum bahrukum hadza walakin kullu qaryatin 'ala ma. Kata Ikrimah, aku tidak mengatakan yang dimaksud dengan bahar dalam ayat tadi adalah, ya, lautan yang kalian fahami sekarang ini, akan tapi semua pemukiman yang ada di pinggiran aliran air itu masuk dalam kategori bahar. Nah, wa qala Qatadah, Imam Qatadah menyebutkan, mengatakan ammal barru fa ahlul amud atau amud, adapun albar itu adalah orang-orang yang ada di enam posisi agak tinggi, ya, orang-orang yang berada di posisi agak tinggi itu albar, terjadi kerusakan di sana. Wa ammal bahru fa ahlul qura war raif, adapun albahar itu adalah orang-orang yang berada di, ya, lebih rendah dari yang pertama war raif, dan juga enam yang ada di daerah pantai-pantai. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh, ya, para ulama tadi itu menunjukkan bahwa yang namanya kerusakan yang disebutkan dalam ayat tadi tidak cuma terkait dengan lautan saja. Nah, tidak cuma terkait dengan laut yang kita kenal rasanya asin airnya, akan tapi kerusakan yang terjadi, ya, di semua tempat, Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di atas tadi, tidak cuma di daratan maupun di lautan, ternyata juga di udaranya. Ya, udaranya mengalami gangguan. Nah, akibat perbuatan manusia, akibat dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Qultu wa qad sammallahu ta'ala al-ma'a al-'adzab bahran. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, telah menamai al-ma'a al-'adzab, air yang segar, yang tawar, itu dengan sebutan bahar. Ya. Kalau kita tahu, yang kita kenal bahrun itu kan laut gitu. Namun ternyata disebutkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menamai, ya, menyebut air yang tawar itu juga dengan kata bahar. Bahrun. Berarti bahrun, bahar itu tidak cuman lautan yang airnya asin saja, tapi juga mencakup air yang tawar, yang segar. Dalam surat Fatir ayat 12 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yastawil bahrani hadza 'adzbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj." Dan tidak sama antara dua lautan yang berbeda. Hadza 'adzbun furatun sa'igun syarabuhu. Yang ini azbun, tawar. Furatun, segar. Nah, sa'igun, enak. Syarabuhu, diminum. Yani air tawar, segar. Ya, sambal laris manis dikemasi, sana sini buka. Nah, produksi air minum. Nah, segar, enak untuk diminum, tawar, tidak asin. Kemudian yang lainnya, yang kedua, wa hadza milhun ujaj. Dan yang ini, yang satunya lagi adalah air yang milhun ujaj. Ya, sangat asin. Nah, air yang sangat asin. Ya, ini lautan, air laut asin. Nah, ya. Perhatikan pada awal ayat tadi disebutkan wama yastawi al-bahroni dengan kata-kata bahr. Ya, musanna, kalau mufradnya itu kan bahrun. Kalau musannanya bahroni, dua lautan. Nah, ini sebagai bukti, sebagai nah, penjelas bahwa air tawar, air segar ini juga masuk dalam kategori bahar. Masuk dalam kata bahar. Walaisa fil 'alami bahrun khuliqa waqifan. Dan tidak ada di alam semesta ini bahrun, air yang diciptakan dalam keadaan tenang, berdiam, tidak bergerak, tidak ada. Wa innama hiyal anharul jariyah, yang ada adalah sungai-sungai yang airnya itu mengalir, bergerak dari tempat yang lebih tinggi, terus cari jalan sendiri, nah, menuju tempat yang lebih rendah. Ini sungai-sungai yang nah, ada di alam semesta ini, sampai nanti akhirnya berkumpul, bertemu di ya lautan. Baik. Wal bahrul malih huwa sakin. Sedangkan lautan yang airnya itu malih, asin, huwa sakin, itulah yang diam, yakni tidak mengalir. Dan ini seperti yang kita saksikan sendiri. Ya, ada sungai Bilan, ada sungai Codi, ya, dan semisalnya sungai-sungai Kali Progo, Kali Sileng, itu semuanya mengalir sifatnya, tidak tenang. Yang tenang adalah yang di laut sana, selatan, laut utara, pantai selatan, pantai utara, dan semisalnya. Tenang. Fasummiyal qura allati 'alayha almiyahul jariyah bismi tilkal miyah. Sehingga perkampungan-perkampungan yang ada di pinggiran sungai-sungai yang airnya mengalir tadi dinamakan atau dinamai dengan ya nama sungai tersebut. Ya, olah-olah mungkin yang dimaksud ya kayak ada kali Bilan ini ya. Sehingga di sini ada Pak Bilan itu mungkin. Ya. Mungkin seperti itu Allah alam. Nah. Walhasil yang beliau maksud adalah naam bahwa yang namanya bahar ini meliputi laut yang airnya asin, demikian pula air yang tawar, sungai yang airnya tawar. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, ulama lainnya lagi, zaharul fasadu fil barri wal bahr qala az-dzunub. Jadi maksud dengan telah tampak al-fasad di daratan maupun di lautan itu adalah az-dzunub, dosa-dosa. Berarti menurut ya pendapat Ibnu Zaid ya, kalau dalam bahasa kita telah tampak dosa-dosa di daratan maupun di lautan, seperti itu. Qultu, ya nafami, ini adalah ucapan al-Mu'allif. Ibnu Qayyim mengatakan arada anna dzunuba sababul fasad. Al-Imam Ibnu Zaid beliau memaksudkan dengan ucapan tadi bahwa yang dimaksud dengan al-fasad adalah dosa-dosa, sehingga artinya telah tampak dosa-dosa di daratan maupun di lautan. Ibnu Qayyim menjelaskan yang beliau maksud adalah bahwa al-dhunub, dosa-dosa manusia itu sababul fasad, merupakan sebab terjadinya kerusakan. Alladhi dhahara, yang nampak. Nah. Wa in arada anal fasad alladhi dhahara huwa dhunub nafsuha. Kalau seandainya Ibnu Zaid memaksudkan dengan ucapannya tadi yang nampak adalah dosa-dosa itu sendiri, ya bukan yang beliau maksud adalah yang pertama tadi bahwa dosa-dosa itu merupakan sebab terjadinya kerusakan. Nah, fayakunul lamu fi qawlihi, maka jadilah lam, huruf lam yang ada pada firman Allah Azza wa Jalla liyudhiqahum ba'dallazi amilu, lam yang pertama liyudhiqahum, lamnya ini lamal aqibah wa ta'lil, ya istilahnya adalah lamul aqibah wa ta'lil, lam yang menunjukkan akibat, lam yang menunjukkan alasan. Nah, wa 'alal awwal, maka apabila dikembalikan pada kemungkinan yang pertama bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Zaid telah tampak dosa-dosa di daratan dan di lautan, yang dimaksud adalah sebab ya dosa-dosa itu menjadi sebab terjadinya kerusakan, berdasarkan ini fal muradu bil fasad, yang diinginkan oleh beliau terkait dengan kerusakan yang disebutkan dalam ayat zaharul fasadu fil bari wal bahar, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan, itu adalah an-naqs wa syarr, kekurangan dan kejelekan, wal alam, dan hal-hal yang tidak menyenangkan, allati yuhdithuhallahu fil ardi, yang Allah Ta'ala takdirkan, ciptakan, terjadi di muka bumi, inda ma'asil ibad, ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, fa kullama ahdatsu dzanban, maka setiap para hamba itu melakukan perbuatan dosa, ahdatsallahu lahum uqubatan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ciptakan bagi mereka balasannya. Yani balasan di muka bumi ini. Ya, manusia melakukan perbuatan maksiat, langsung Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka, rasakan kepada mereka akibatnya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ucapan sebagian salaf, kullama ahdathtum dhanban ahdathallahu lakum min sultanihi uqubatan. Setiap kalian melakukan perbuatan dosa, ahdathallah, maka Allah Azza wa Jalla akan menciptakan lakum, untuk kalian, bagi kalian, min sultanihi, dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla, apa yang ditakdirkan, apa yang diciptakan, hukubah, balasan, ikob, ya, balasan dari perbuatan-perbuatan dosa yang kalian lakukan tadi. Nah, ini kalau dikembalikan pada kemungkinan yang pertama, ketika Ibnu Zaid mengatakan, ya, yang dimaksud al-fasad dhaharul fasadu fil bari wal bahar, yang dimaksud adalah telah tampak dosa-dosa di daratan maupun di lautan, yakni lebih maksudnya adalah bahwa dosa-dosa merupakan sebab terjadinya kerusakan di daratan maupun di lautan, maka yang dimaksud kerusakan ini adalah an-naqs, kekurangan, kejelekan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kalau cabai tahun kemarin satu sawah satu keso itu bisa menghasilkan 1 ton, ya, ternyata tahun ini cuman 0.5 ton, ya, kurang. Nah, kalau padi tahun kemarin ditebas menjadi 4 juta totalnya, kalau sekarang cuman 3 juta, ya, berkurang. Kalau lele tahun kemarin menghasilkan 1 kintal, sekarang 0.5 kintal, berkurang. Nah, wasyar, kejelekan. Nah, wal alam, segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Tayyib. Kemudian kata beliau selanjutnya, wadzahir wallahu a'lam, yang nampak, kata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang nampak, wallahu a'lam, Allah ta'ala yang maha mengetahui, annal fasada al-murada bihi al-dhunub, ya, wa mujibatuha wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala liyudhiqahum ba'du alladhi amilu, bahwa kerusakan yang dimaksud, ya, dengan ayat tadi itu adalah az-dzunub, dosa-dosa, wa mujibatuha, dan perkara-perkara yang mengharuskan turunnya balasan dari perbuatan dosa tersebut. Wa yadullu alaihi qawlu ta'ala, dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, liyudhiqahum ba'du alladhi amilu, yakni ayat, ya, bagian akhirnya, ya, liyudhiqahum ba'du alladhi amilu. Fahadha haluna, maka ini adalah keadaan ataukah kondisi kita ketika kita melakukan perbuatan maksiat, maka Allah Azza wa Jalla pun akan menimpakan akibatnya kepada kita. Wa innama adzaqana syai'al yasira min a'malina, dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada kita, menimpakan akibatnya kepada kita, syai'al yasir, sedikit saja, min a'malina, dari amal perbuatan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian membalas semua dari kejelekan yang kita lakukan, yang ditimpakan kepada kita, yang dirasakan kepada kita cuman sebagian dari balasannya saja. Nah, itu saja sudah ya banyak sambatnya kita ya. Nah, sudah banyak ngeluhnya. Ini hitung-hitungannya kemarau tapi kok hujannya deras. Nandur apa namanya? Nanam cabai ya. Akhirnya baru tumbuh bunganya, turun hujan gogrok. Ya, kemarin baru disemprot turun hujan, gagal nyemprotnya. Paten dan semisalnya. Nah, sudah banyak ngeluh. Padahal baru sedikit yang Allah Azza wa Jalla timpakan, rasakan kepada kita. Ya. Walau adzaqana kulla a'malina, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Taala timpakan siksaan balasannya kepada kita setiap amal yang kita lakukan dari keperbuatan maksiat dan dosa, lama taraka 'ala dhahriha min dabbah. Niscaya tidak ada tersisa ya di muka bumi ini dari binatang sedikit pun. Nah, rusak. Hancur. Kebinasaan yang terjadi. Tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya mati, semuanya binasa. Kapan itu? Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kita, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Taala rasakan kepada kita semua balasan dari perbuatan-perbuatan maksiat, semua balasan dari perbuatan-perbuatan jelek kita. Akan tapi perhatikan ayat tadi, liyudziqahum ba'dallazi amilu. Allah Subhanahu wa Taala ingin merasakan kepada kalian, Allah Subhanahu wa Taala ingin menimpakan kepada kalian ba'dallazi, sebagian balasan akibat dari yang kalian perbuat. Karena tujuan dari Allah Azza wa Jalla bukan supaya kalian binasa, mati yo tidak. Binasa yo tidak. Akan tapi la'allahum yarji'un. Agar kalian itu taubat, agar kalian itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga ini merupakan ya maha rahmatnya Allah Azza wa Jalla, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala. Para hambanya dalam bahasa kita do bandel-bandel tetap sabar. Para hambanya pada membangkang ternyata masih saja yang memberikan belas kasihan dan rahmat kasih sayangnya. Nah, kalau manusia ya, manusia itu kan jarang, bahkan tidak ada yang seperti itu. Ya, sabar-sabarnya manusia ya jauh dari sifat yang Allah Subhanahu wa Taala miliki. Nah, sehingga sampai ada ucapan sampean tak ngerti nih, aku jengkel kok ya, tak sabar-sabar kayak dhisik coba ucapan neh, coba balen neh, kan seperti itu. Nah, ngancam gitu ya. Nah, sampai-sampai kalau manusia yang melakukan kesalahannya, yang melakukan kesalahan itu 1, 2, 3 orang ya, semua grup salah kabeh kan gitu. Iya. Nah. Baik. Bahkan mungkin 1, 2 yang melakukan kesalahan atau orang tuanya saja melakukan kesalahan, anak cucunya enggak boleh kerja di sini misalkan. Baik. Tidak ada belas kasihan. Ya ada, tapi mungkin sidik yang kecil. Namun perhatikan Allah Subhanahu wa Taala cuman menimpakan, cuman merasakan kepada kita sebagian kecil saja dari akibat dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan. Karena memang tujuan dari Allah Azza wa Jalla timpakan ya iqab dan balasan di dunia ini yang sebagiannya tadi, la'allahum yarji'un, agar kita semua kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla, agar kita semua taubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim tadi, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla membalas semua kejelekan yang kita perbuat, ya, enggak ada yang tersisa, hancur semuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanallah.